Rasulku, maka aku jamin tanha anil fahsya iwal mungkar. Salat itu akan merubah pelakunya menjadi orang baik, terbebas dari dua sumber keburukan. Jadi di muka bumi ini, jika ada orang berbuat buruk, sumbernya cuma dua, tidak ada yang ketiga. Hanya dua. Satu fahsya, keburukan yang datang dari syahwat. Maaf ya, maaf. Pornografi, pornoaksi, ya, kata-kata kotor, jorok, itu fahsya. Jadi kalau ada orang berkata-kata kotor, itu fahsya. Pornografi, gambar-gambar yang tidak elok, atau pornoaksi dipraktekkan dalam kehidupan, itu fahsya. Jadi mustahil ada orang sholat mengerjakan kemudian tindakan fahsya. Mustahil. Jadi kalau cukup orang sholat, itu pasti kata-katanya baik. Jadi kalau ada orang sholat senang bicara yang kotor, senang mencela orang, senang berselisih, itu tandanya ada sesuatu yang belum tepat dalam sholatnya. Ada sesuatu yang kurang. Ya, oke, teruskan. Mungkar. Mungkar itu, maaf, perbuatan yang diingkari oleh hati. Sumbernya nafsu, perut, dan akal. Izin? Mohon maaf sekali. Mencuri, itu mungkar. Korupsi, itu mungkar. Menipu, itu mungkar. Mencopet, itu mungkar. Menjambret, itu mungkar. Ya, baik. Jadi semua jenis keburukan-keburukan yang diingkari oleh hati, itu disebut dengan mungkar namanya. Jadi kalau orang sholatnya benar, itu kemungkaran hilang. Sekarang tolong jelaskan kepada saya, ada orang sholat bahkan di masjid, keluar masjid bisa keluar sendal. Yang salah apa itu? Bahkan sekarang ada orang takbir Allahu Akbar, begitu takbir pertama mundur, kotak infak hilang. Apa yang salah? Yang paling menarik sekarang Allahu Akbar. Ya? Banyak terlihat sholat, tapi ada hal yang tidak tampak dalam makna sholatnya. Itu kemana? Coba bu, ya. Kata Allah, orang sholat lisannya pasti baik. Berapa banyak dalam kehidupan lisan kita membicarakan yang tidak baik dalam kehidupan. Even itu bahkan yang dibicarakan adalah orang dekat sendiri. Baik, misal, ibu tahu ciri perempuan solehah di Quran? Cuman dua ternyata. Pokoknya, Quran surah ke-4 ayat 34. Ada kaitan dengan sholat. Apa cirinya? Satu, fassalihatu, istri yang solehah itu qanitatun, taat pada suami ya. Ya, sepanjang ia menyampaikan yang baik-baik menurut Allah. Taat kepada Allah dengan cara menaati suami pada yang baik-baik. Misal, kalau kata suami begini, mah ngaji ya, siapa ya? Mah berjilbab ya, baik insya Allah. Baca Quran yuk, baik insya Allah. Itu qanitat namanya. Perempuan semacam ini, kalau benar dia taat dengan baik, diikuti dengan baik, mampu dia untuk berusaha baik, maka ada spesial disampaikan di hadis riwayat At-Tirmidzi, kata Nabi, dia akan punya apresiasi spesial di sisi Allah di hari kiamat. Idza shallatil mar'atu shalataha, kalau seorang perempuan itu cukup salat fardu saja dalam hidupnya, kemudian wa shamat shamaha, dia puasa fardu saja Ramadan tanpa puasa sunnah, wa hafizat farjaha, dan menjaga dirinya tidak selingkuh, tidak berbuat yang buruk. Yang menarik, wa ata'at zaujaha, dan menaati suaminya sepanjang suami meminta pada yang baik. Kehilalaha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan semacam ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung masuk surga aja dari pintu manapun yang kau kehendaki. Ibu. Oke, kalau suami minta pada yang baik-baik, kerjakan. Dan biasanya istri senang, Pak, walaupun kadang-kadang ada diskusi. Mah, pengajian yuk, siapa? Tiba-tiba ke kamar, bawa baju kan. Pak, yang biru atau yang hijau nih, pakai mama? Oh, kayaknya biru bagus deh. Ah, kayaknya hijau deh. Ya, katanya nanya, tapi udah punya jawaban kan. Bagus. Masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Ya, oke lah. Gak apa-apa. Ikut rame. Nah, yang kedua ini yang sering gagal. Ya, maaf. Hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah, perempuan solehah itu, dia akan menjaga kehormatan keluarganya, terutama suaminya, terlebih ketika tidak sedang bersamanya. Kenapa kemudian kalimat ini muncul, dilekatkan pada perempuan? Bahkan suratnya surat An-Nisa. Ibu tahu An-Nisa apa artinya? Bukan perempuan. Bukan wanita, bukan? Bukan. Ya, jangan maksa. Okay. Malaikat ditanya, tidak tahu, Allahu a'lam. Ya. Sahabat ditanya, Allah Rasulullah a'lam. Ibu malaikat bukan, Rasul bilang, bukan maksa. Okay. Enggak, bercanda ya. An-Nisa itu bukan perempuan, An-Nisa bukan wanita, An-Nisa itu perempuan-perempuan. Oh. Oke. Okay. Enggak, ini penting saya sampaikan. Kalau perempuan beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki nama tunggal singular dengan jamaknya plural itu sama mirip. Singular rajul, kemudian jamaknya rijal. Enggak ada terjadi perubahan banyak. Tapi kalau perempuan beda. Kalau sendirian dia mar'ah. Mar'atun. Pernah dengar? Enggak, sedikit saya bahas ya. Setelah ini saya berhenti. Tapi kalau banyakkan disebut nisa. Fokus ya. Mar'ah itu seakar dari kata muru'ah, yang punya tiga arti. Bahkan sering sekali orang Arab punya perumpamaan dengan mir'ah. Ya, kalimatnya sama, cuma cara bacanya beda. Al-mar'atu kal-mir'ah. Yang satu pakai fathah, yang satu pakai kasrah. Muru'ah itu punya tiga arti. Satu, yang identik atau senang dengan keindahan. Muru'ah, senang keindahan. Makanya Pak, wajar kalau istri atau ibu di rumah senang dengan keindahan. Bangun tidur, spray langsung diberes-beres. Kan? Ada sedikit goyang pot, dilurusin lagi. Kan? Kita mau berangkat, batik terlipat, kita santai aja. Tiba-tiba diberhentikan dari belakang. Berhenti, Pak. Gitu. Jahit dulu, lepas, ganti. Itu biasa. Itu tandanya normal, fitrah. Gitu kan? Pak, senang dengan keindahan. Bahkan dikatakan oleh orang Arab, al-mar'atu kal-mir'ah. Perempuan tuh seperti cermin. Cermin. Kayak kalau diperiksa kan sering ya, ada cermin misalnya. Sudah ngaca di rumah, turun, lihat spion mobil, ya. Lagi masuk ke kantor, lihat kaca, betulin lagi. Itu biasa, normal. Ya. Tapi yang paling menarik, mar'ah juga itu bisa seakar dari kata muru'ah, seperti mir'ah, dari sisi sensitivitas. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena dia punya sifat rasa yang tinggi dibanding laki-laki. Di psikologi disebut enfuhlung. Rasa yang sangat dalam, jadi pakai perasaannya yang dalam. Nah, makanya sering orang Arab mengibaratkan seperti cermin. Ibu saya tanya atau bapak, kalau cermin saya lemparkan, pecah ya, bisa enggak disusun kembali? Bisa. Bisa disusun kembali, tapi dia sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, kalau dia terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Marah. Oh. Oke. Okay. Kayaknya kalau ada masalah sekarang, tuh rekening listrik 15 tahun yang lalu, masih diingat, Pak. Papa dulu kan begitu kan, ah, itu marah. Jadi biasa kalau nanti ada persoalan, terus masalah yang lalu diungkit itu biasa. Ya, artinya normal gitu, ya, sehat artinya. Baik. Tapi ingat ya, tapi ketika dia banyakkan, namanya berubah jadi nisa. Apa itu nisa? Seakar dengan kata nasa. Nasa itu bisa berarti mudah tersentuh, ternyuh. Ya, lihat film India macam-macam, satu di pohon, satu ini tiba-tiba ngalir air mata gitu kan. Tapi yang kedua, ini yang paling menarik. Nisa juga punya arti sifat yang senang menyampaikan apa yang dirasakan. Bukan curhat. Ya. Menyampaikan apa yang dirasakan. Suka cerita. Jadi kenapa disebut dengan nisa? Seakan Allah memberikan pesan bahwa perempuan itu sependiam apapun, kalau ketemu dengan temannya itu suka cerita. Poinnya. Dan kadang yang diceritakan itu hal yang seharusnya tidak diceritakan. Makanya kata Quran, hafizatun lil ghaibi, perempuan yang soleha itu, dia tidak akan membuka aib suaminya atau di rumah tangganya saat bahkan tak sedang dengannya. Nah, ini kadang-kadang sering kejadian. Padahal mungkin yang dituju pengajian. Datang ke pengajian, bertemu dengan kawan, yang lain belum datang. Ukhti, lagi apa kabar, Jeng? Baik, sehat. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Baik. Suami gimana? Di situ masalahnya. Masalah. Oke. Sekarang banyak kan? Ya, sekarang enggak datang pun bisa bikin sendiri kan, bikin status. Kamu tidak seperti yang aku kira. Wah, tulis, bikin komen ya. Oke, paham ya? Nah, ini ya, kata Al-Qur'an, sepanjang dia sholat dengan benar itu enggak akan keluar. Enggak. Sama, Pak. Kata-kata yang kotor enggak akan keluar. Kata-kata kotor, hoax yang sekarang berkembang, lisan pindah ke tangan. Ya, tulis berita yang bohong, yang palsu, yang macam-macam itu enggak akan keluar. Orang sholat enggak mungkin kerjakan itu. Dia akan timbang-timbang. Apalagi sudah masuk ke korupsi, ya. Dan sebagainya, itu mustahil dikerjakan. Jadi saya ingin evaluasi bahwa saya gak akan tinggi-tinggi lah bahas untuk malam ini. Kita koreksi saja apa yang kita kerjakan setiap hari. Pertanyaan saya, apakah sholat yang sudah kita kerjakan setiap hari itu sudah melahirkan apa yang diisyaratkan dalam Al-Quran tadi? Di mana ketenangan yang kita harapkan? Di mana kemudahan yang kita inginkan? Di mana kebahagiaan yang kita ingin raih? Dan puncaknya, apakah sholat itu sudah merubah diri kita menjadi baik atau belum? Jika belum, maka besar kemungkinan masalahnya dua. Saya tutup. Satu, Quran, kebanyakan orang sholat boleh jadi belum khusyuk dalam sholatnya. Dan yang kedua, kebanyakan orang sholat tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Itu, dan jawaban ini, itu saya buat dalam kurikulum pengajaran saya sampai 24 pertemuan. Satu pertemuan bisa 2 jam. Nah, kenapa disebut dengan wudu? Kenapa yang dibasuh pokoknya ada 4, kenapa ada tambahan, kenapa basuh tangan dari sini ke siku, bukan dari siku ke sini. Kenapa yang dibasuh di atas kepala, bukan rambut. Saya jelaskan. Yang paling menarik, kenapa setelah wudu doanya doa tobat. Coba cek deh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin, waj'alni minat tahirin. Ya Allah, jadikan aku termasuk orang tobat. Kan baru wudu, kenapa tobat? Kemudian sholat, kenapa menghadap ke arah kiblat, kenapa takbirnya ada yang di sini, kenapa badannya tegak, seperti apa caranya. Setelah itu bacaan, kenapa Allahu Akbar tidak yang lain, padahal nama Allah banyak. Kenapa doa iftitah itu ada 9 jenis, ada yang Allahumma ba'id, ada yang wajahtu, ya, ada yang Allahu Akbar kabira, kapan dilakukan, kapan dipraktikkan. Kemudian saya jelaskan makna, esensinya. Di setiap gerakan, itu maksudnya apa, esensinya apa, baru kemudian yang terakhir fikihnya. Kalau ada perbedaan, dalilnya apa? Kenapa yang sujud itu misal, ada yang pakai lutut, ada yang pakai telapak tangan. Ya, misal dari i'tidal ya, saya tutup, contoh begini. Allah, sami Allah liman hamidah, kan mau turun sujud kan? Baik, saat mau turun itu, lututnya dulu yang turun begini, atau telapak tangan dulu? Lutut atau telapak tangan? Nah, terjadi perbedaan pendapat di Paris tentang cara sujud, apakah lutut atau telapak tangan. Oke, yang lutut angkat tangannya. Baik, ibu lutut. Baik, alhamdulillah. Yang telapak tangan? Oke, pertanyaan saya, tahu dari mana telapak tangan ataupun lutut? Itu masalahnya. Maka kami jelaskan, itu benar loh Pak, Bu, saya akhiri ya. Ini persoalan lutut dan telapak tangan. Saya pernah tangani kasus di Bekasi, ada suami istri yang gak tegur sapa semalaman gara-gara lutut dan telapak tangan. Saya serius. Jadi datang besoknya itu konsultasi. Jadi suami pulang dari pekerjaan. Ini kisah nyata. Ya. Tiba-tiba sampai di rumah dia kena macet di Jakarta biasa. Sampai ke Bekasi macet. Istri sudah sholat barangkali. Dia sholat suaminya. Jadi begitu suami sholat, ini tidak. Begitu mau sujud, kelihatan oleh istri yang turun lutut duluan. Istri biasanya pakai telapak tangan. Jadi begitu dia salam, ini masalahnya. Tanpa mukaddimah. Kan? Langsung dikatakan, papa salah sholatnya. Ya, suami kan membela gitu kan. Ya, suami kan disebut dengan pemimpin kan. Quran surah keempat ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin bagi perempuan, istrinya. Apa ciri khas pemimpin? Berwibawa. Oh, ini bah, ciri khas pemimpin itu tidak mau dipimpin. Ya, dia hanya menerima masukan, tidak menerima saran. Ya. Oleh karena itu masuknya mesti agak berbeda. Ini lain. Apa sholatnya salah katanya. Seharusnya kenapa salah? Tadi pakai lutut dulu, harusnya telapak tangan. Hanya membela. Mama yang tidak tahu hadisnya. Padahal dua-duanya gak pernah baca. Jadi yang satu belajar di Ustaz A menggunakan telapak tangan, yang satu di Ustaz B menggunakan lutut. Datanglah besoknya ke kami. Saya senyum-senyum, saya katakan, Pak Ibu, dua-duanya itu pakai lutut, pakai telapak tangan, terdapat di kitab yang sama. Di Abu Daud, saya bilang. Nama aslinya Sulaiman dari Sijistani. Kenal Sulaiman dari Sijistani, hafal 500 ribu hadis. Dituliskan sebagiannya di kitab fikih. Fikih hadis disebut Sunan, Sunan Abu Daud. Yang pakai lutut itu nomor hadis 383. Ya. 438. Yang pakai lutut cuma beda dua nomor, 430, 440 sampai 441. Yang satu paling kanan sebelah bawah riwayatnya Wa'il bin Hujur. Yang satu lagi riwayat sahabat Abu Hurairah paling kiri sebelah atas sebenarnya. Ya, kenapa kemudian Nabi contohkan pakai lutut pertama kali? Wa'il itu duluan masuk Islam. Saat lihat Nabi sholat, Nabi masih kuat di awal-awal masa Islam. Ketika beliau sujud, pakai lutut duluan. Ya, sehingga Nabi katakan, idza sajadta fala tasjud kama yarukul ibil, falyadha rukbatayk qabla yadayk. Kalau kamu ingin sujud, jangan duduk seperti duduk unta. Unta yang tanpa tunggangan. Maka engkau dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Sedangkan Abu Hurairah masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat. Nabi wafat usia 63 tahun. Begitu Abu Hurairah masuk Islam, usia Nabi sudah 60 tahun. Ya, Nabi sudah jarang ikut perang lagi. Nabi sering tinggal kemudian di Madinah. Kadang-kadang sholatnya pakai tongkat. Biasanya kalau sudah usia demikian, yang punya persoalan pertama kali di apanya? Lututnya. Makanya ketika beliau punya masalah di lututnya, turunlah dengan telapak tangannya. Maka Nabi katakan, idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalau engkau mau sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Unta pertama disebut ibil, yang kedua ba'ir. Nama unta banyak. Ada jamal, ada naqah, ada ba'ir, ada ibil. Indah-indah bahasa Nabi itu. Jamal, unta jantan. Ya, tapi yang pendek ya, jamalun. Kalau jamal, ganteng. Ya, jamalun, ganteng. Ya. Kalau pendek, jamalun, itu unta. Ini penting, kalau bapak namanya ada Pak Jamal, terus mau haji atau umrah, lihat di visanya, ada alifnya apa enggak? Kayak, awas, lihat, lihat di visa. Jangan-jangan nanti enggak ada alifnya, nanti bikin bingung petugas Saudi. Ya. Oke. Nakah itu unta betina. Untanya Nabi Soleh betina. Nakatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'akharuha. Unta betina. Ba'ir, unta tunggangan. Dikata Nabi diibaratkan seperti unta tunggangan. Sudah ada beban. Karena itu dahulukan telapak tanganmu. Jangan paksakan pakai lutut. Tadi cedera. Ya kan? Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Nah saya bilang, Bu, Pak, ini hadis sebetulnya kemudahan. Anda boleh gunakan telapak tangan atau lutut. Dan jangan diibaratkan kalau pakai telapak tangan kemudian lututnya atau dia sudah tua atau sepuh. Belum tentu. Mungkin ada anak muda yang cedera ketika olahraga. Lutut bermasalah, gunakan telapak tangan. Ini jangan juga disimpulkan ada orang sujud pakai telapak tangan tua. Tidak, belum tentu. Ya. Boleh jadi punya masalah. Karena itu, ini kemudahan. Boleh pakai telapak tangan, boleh pakai lutut. Dua-duanya benar. Yang salah yang pakai kepala duluan. Oke? Okay? Belum apa-apa sudah rame. Nah, ini masalah fikih. Coba bayangkan, ada karena kunut aja, ada yang gak ke masjid. Bismillah jahar, bismillah sir, ada yang kemudian gak ke masjid. Padahal semua orang sepakat yang salah itu yang gak sholat. Maka kita buka dalilnya. 1, 2, 3. Ya? Jadi saya harapkan, berislam dengan baik, berislam dengan benar. Jauhkan perpecahan, jauhkan dari hal yang kontraproduktif. Ya? Berislam itu tenang, damai, indah. Jadi kalau ada yang mengusik ketenangan kita, yang kurang membuat gelisah, yang keras-keras dan sebagainya, yang kiranya bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan saja. Ya, untuk apa menyulitkan diri pada sesuatu yang menghadirkan kegelisahan dalam hidup. Ya, dan yang kedua, kita di perantauan sekarang. Saya sempat tinggal di beberapa negara juga. Ini Pak Kiai lebih banyak, ini guru saya, beliau di MUI. Dan saya selalu pesankan, kita membawa wajah Islam. Maka tunjukkan nilai keislaman yang baik. Islamofobia itu tidak bisa dilawan dengan kata-kata. Jangan berargumentasi, lebih baik kita tampilkan perilaku keislaman yang baik. Jujur, itu Islam. Rendah hati, itu Islam. Toleran baik, itu Islam. Ya, dermawan, itu Islam. Maka silakan bergaul. Dan tidak semua tetangga kita Muslim. Ada yang Kristen, ada yang mungkin yang lain, ada yang ateis. Ketika Anda masak makanan, bagi dengan mereka. Itu baik sekali, bukan baik. Allah memerintahkan saya berbagi. Islam memerintahkan ini. Itu lebih indah dibandingkan dan merangkai kata-kata dengan retorika yang sangat indah, tapi tidak ada praktikal yang kita lakukan dalam kehidupan. Yang kedua, saya juga meminta sama-sama kita menjaga nama baik bangsa negara. Ini standar saya sampaikan dimanapun, karena wajah Indonesia kita bawa. Kan? Yang terakhir, yang paling penting, ini amanat Al-Quran. Dimanapun kita berada, kita beraktivitas, maka jika ada kesempatan untuk pulang, share ilmu-ilmu yang dibawa. Mahasiswa, expert, diaspora, bawa lagi, bangun tempat kita tinggal, sehingga mereka mendapatkan pencerahan yang sama dan kemajuan seperti yang kita harapkan. Itu saja yang saya sampaikan, dan kalaupun ada organisasi atau ormas-ormas bekerja sama dengan baik, dan mudah-mudahan dengan itu akan ada kekuatan yang lebih padu. Ya. Saya pernah bertugas di Saudi tahun 2010, menerima jamaah haji pertama kali, terus suaminya Syekh Sudis. Bismillah kan di situ silent, bismillahnya. Tidak jahar kan, karena madhabnya Hambali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu komentar jemaah pertama. Masya Allah. Ini Muhammadiyah, cabang Masjidil Haram, imamnya Syekh Sudis. Gitu ya. Oke, jadi yang seperti itu, kita saling bertoleransi, mudah-mudahan dimuliakan. Saya kira saya cukupkan sampai di sini. Mohon izin Pak, lewat 4 menit ya. Ada di cukup ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ini...